الجسم ظاهر والضمير اسم هذا دوا ثم هذا كلام يعني اسم ظاهر يعني اسم yang ظاهر itu sama dengan mu'rab. Zahir itu apa? Sama dengan mu'rab. Ini yang bisa berubah harokat akhirnya. Ini nanti dijelaskan lagi gitu. Kemudian dhamir. Isim ada isim zahir dan isim dhamir. Kemudian dhamir itu apa? Ada dua. Kalau di sini ada dua. Dhamirun muttasil dan dhamirun munfasil. Dhamirun muttasil dan dhamirun munfasil. Kemudian dhamir yang muttasil itu apa? Terbagi menjadi dua, barizun dan mustatirun. Bariz dan mustatir. Kemudian yang mustatir ada dua, jawaz dan wujuban. Ada pun perinciannya apa? Kita telah sebutkan kemarin. Dhamir